loh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Kita melangsungkan barakallahu fikum al-faslu al-thalith wal-ishrun, fasal yang ke-23. Qala fi dhikri alladhi yudfa'u bihi ad-dayn wa yurja qada'uhu. Fasal yang ke-23, dzikir yang akan bisa terbayarkan dengannya utang atau yurja diharapkan tertunaikan pembayaran hutang tersebut. Fi Tirmidzi an Aliyyin radhiyallahu ta'ala anhu anna mukataban ja'ahu faqala. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa seorang budak mukatab mendatangi beliau, mendatangi Ali bin Abi Thalib, budak yang dia adalah berupaya untuk melakukan pembebasan dirinya dengan ia berupaya berusaha sendiri. Faqala, mukatab itu mengatakan, budak mukatab itu mengatakan, inni ajaztu an kitabati fa'inni. Sesungguhnya aku lemah, tidak punya kesanggupan untuk membayar ya diriku terkait dengan perbudakan. Fa'inni, maka bantulah saya. Faqala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkanku tentangnya? Lau kana 'alaika mithlu jabali Uhudin dainan illa addahu Allahu 'anka. Walaupun engkau memiliki sebesar gunung Uhud utang, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menunaikannya darimu. Qul, katakan, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma qfini bihalalika an haramika. Ya Allah, berikanlah pada diriku kecukupan dengan apa yang engkau halalkan dari keharaman-keharaman engkau. Ya Allah, berikanlah aku kecukupan dengan yang halal yang engkau telah halalkan dari yang engkau telah haramkan. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan berikanlah aku kecukupan dengan karuniamu dari selain diri engkau. Ai, mengembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian meminta penyelesaiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pengajaran Ali radhiyallahu ta'ala anhu terhadap seorang budak barakallahu fikum yang meminta bantuan untuk membebaskan dirinya dari perbudakan tersebut. Maka Ali menitipkan doa dan zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Allahumma ghfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Qala Tirmidhi hadisun hasan. Kata Imam Tirmidzi, hadisnya adalah hasan. Kita masuk kepada al-faslur rabi' wal ishrun, fasal yang ke-24. Fi dzikri alladhi yurqa bihi min al-lasa'ati wal ladaghati wa ghairihima. Dzikir dalam hal menjampi di saat lasa'ah, yaitu digigit binatang yang berbisa, atau ladaghah yang punya racun, atau selain keduanya. Barakallahu fikum. Kata beliau fi sahihil Bukhari an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas dalam sahih Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul hasana wal husain, adalah Rasul alaihi salatu wassalam memberikan perlindungan, yu'awwid, memberikan perlindungan kepada Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, ay memintakan perlindungan buat keduanya. Wa yaqul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna abakuma Ibrahima, inna abakuma Ibrahim kana ya'udzu biha Ismail wa Ishaq. Kata beliau, bapak kalian berdua Ibrahim, ya, jadi kalau diurut, barakallahu fikum, nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berarti Hasan, Husain ke atas kakek yang kesekian. Namun disebut abakuma, bapak kedua kalian Ibrahim, kana yu'awwidu biha Ismail wa Ishaq. Ibrahim memintakan perlindungan dengannya untuk Ismail dan putra beliau Ishaq. Bagaimana bentuk perlindungannya? U'idukuma bikalimatillahi tammah. Aku memintakan perlindungan buat kalian berdua. Ya, aku berlindung buat kalian berdua, meminta perlindungan dengan kalimatillahi tammah, ay kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Maksudnya kalamullah, Al-Quranul Karim. Bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin, dari setiap setan. Ya. Wahammah, yaitu binatang-binatang kecil yang mengganggu, hammah namanya. Aku berminta perlindungan buat kalian berdua, ay Hasan dan Husain, dengan kalimat-kalimat Allah yang tamah sempurna, dari segala setan, wahammah. Hammah adalah serangga yang menggigit kemudian menyebabkan barakallahu fikum, ada racunnya. Wa min kulli ainin lamma, dan aku meminta perlindungan buat kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari setiap mata yang lamah. Ya, mata lamah, mata yang jahat, yang jelek, yang tercela, lamah. Barakallahu fikum. Ya, jadi barakallahu fikum, terkadang setan memanfaatkan mata pandangan. Apalagi kalau orangnya itu punya hasad kepada yang dipandang, walaupun dia tua. Walaupun yang dipandang itu adalah tua, dia memandang dengan jiwa hasad, maka terkadang pandangannya itu dimanfaatkan oleh setan untuk kemudian mengirim penyakit. Barakallahu fikum, nas'alullah salamatal afiyah. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini perlindungan yang kita berikan kepada putra-putri kita ketika keluar rumah. Kalau dia satu lelaki, u'idzuka bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kalau dia misalkan putri, u'idzuki, ya, u'idzuki bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Sehingga Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala di setiap majlis ada barakallahu fikum yang kemudian beliau puji atau dipuji, beliau selalu mengingatkan kita untuk mengatakan Masya Allah tabarakallah, mendoakan agar jangan barakallahu fikum terkena ain di majlis ilmu. Masa sih, oh iya, ada orang yang dipuji di situ, ada orang yang enggak suka, lalu kemudian dimanfaatkan matanya barakallahu fikum oleh syaitan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi yang memujinya adalah seorang alim. Betapa banyak orang-orang yang mengejar pujian dan sanjungan seorang alim barakallahu fikum. Namun yang harus kita tanamkan pada diri kita, yang memuji, yang menyanjung, membersihkan diri kita, mentazkiyah diri kita, merekomendasikan diri kita adalah amal-amal kita. Mereka para ulama atau ustadz memberikan penilaian sebatas yang dia lihat dan ketahui. Sebatas dia lihat dan dia ketahui. Sementara pengetahuan manusia itu adalah terbatas. Dia tidak akan pernah tahu apa yang tersirat dan tersurat di dalam batin. Tidak pernah tahu. Ini orang benar-benar jujur. Orang benar-benar ikhlas. Tidak pernah tahu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu yang mentazkiyah, merekomendasikan diri kita, yang membersihkan diri kita adalah amal-amal kita sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga jangan senang untuk menjadi orang yang disanjung dan dipuji. Wal'iyadu billah, mencari sanjungan dan pujian. Cukup kita memperbaiki amal-amal kita, melakukan koreksian terhadap amal lahiriah batiniah kita, maka itu adalah rekomendasi di dalam hidup kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum kalam ulama'una. Yang akan mentazkiyah adalah amaluk, amalan engkau sendiri. Barakallahu fikum. Betapa banyak orang-orang yang telah ditazkiyah, ternyata pada akhirnya menyimpang, menyeleweng, keluar, dan seterusnya. Itu batas sepengetahuan manusia. Betapa banyak yang telah diberikan rekomendasi oleh Syekhuna Mukbir rahimahullah. Beliau adalah manusia biasa. Tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi di belakang. Beliau memberikan rekomendasi apa yang beliau ketahui, apa yang beliau saksikan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu mereka mengatakan setelah memberikan pujian, wa nahsibuhu kadzalik, demikian yang kami duga, yang kami sangka, yang kami tahu, ya, kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu hasibuhu. Namun semuanya Allah Azza wa Jalla yang punya perhitungan dengan dirinya. Subhanallah barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ketika kita, anak kita keluar. Ya walaupun mungkin dia sudah besar. Maka kita mendoakan u'idhuka. Kalau satu u'idhukuma, kalau dua u'idhukum, kalau banyak u'idhukum, kalau banyak laki-laki perempuan, barakallahu fikum. Naam, ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fis sahihain an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam raqa ladhighan bi Fatihatil Kitab. Coba antum perhatikan baik-baik. Di dalam sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa seseorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam meruqyah seseorang yang telah disengat oleh binatang beracun barakallahu fi. Dengan apa diruqyah? Bi Fatihatil Kitab. Dengan surat Al-Fatihah. Dibacakan. Kalau mungkin suatu ketika kita tersengat oleh, maaf-maaf saja ya, semoga Allah jauh kala jengking, atau digigit ular, atau yang berbisa apapun. Ya terkadang tiba-tiba binatang menyengat kita, kita tidak tahu kecil binatangnya. Tapi ada racun yang dikandung. Ya, maka termasuk ruqyah adalah membaca surat Al-Fatihah. Faja'ala yadfulu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat ini lalu kemudian mulai membaca ay yadful. Yadful itu ya berkah dengan sedikit keluar ludah. Yadfulu alaihi atas yang tersengat itu. Wa yaqra'u dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah membaca ini, faka'annama nasyata min iqad. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, setelah dibacakan ruqyah surat Al-Fatihah, maka seolah-olah dia nasyata min iqad, kalimat yang menunjukkan halla, lepas dari penyakit itu, hilang dan lenyap seketika. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah bi fathi qaf wal lam qalabah. Setelah itu dia pergi berjalan dengan tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Qalabah ay illah sakit, tidak ada dia rasakan. Subhanallah, mandinya Al-Fatihah di saat dibacakan oleh orang yang lurus akidahnya. Suci akidahnya, lurus manhajnya. Tentu punya nilai tersendiri barakallahu fikum. Dibanding dengan seseorang yang terlumuri di dalam al-bid'iyat, kebid'ahan-kebid'ahan, maaf-maaf saja. Melakukan penyimpangan akidah barakallahu fikum. Ya, penyimpangan akidah rahimani wa rahimakumullah. Ai maknanya bahwa antum ya ahlas sunnati wal jamaah tentu mendapatkan atau akan bisa memberikan peluang yang terbesar. Ya, kepada siapapun yang butuh untuk diruqyah disebabkan karena kelurusan manhaj, kemudian kesucian akidah dan berupaya untuk memperbaiki ibadat, kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga antum bisa meruqyah sendiri barakallahu fi, membantu orang lain di saat mungkin antum melihat dia membutuhkan untuk diruqyah, jangan menunggu dia meminta. Suatu saat antum balik ke kampung atau ada keluarga tetangga antum melihat kondisinya sudah diobati kesana kemari, sodorkan diri untuk membantu dia. Barakallahu fikum. Sudah disebutkan oleh para ulama nilai yang terkandung di dalam meruqyah. Barakallahu fikum. Meruqyah termasuk adalah ibadah kepada Allah buat diri kita sendiri, dan di sana ada unsur ta'awun, bekerja sama di dalam kebaikan bersama orang lain. Ini surat Al-Fatihah. Wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaqal insanu syai' aw kanat kurhatan bi aw jurhun qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha wa wada'a Sufyan ibn Uyainah isba'ahu bil ard thumma rafa'aha wa qala bismillahi turbatu ardina biriqi biriqati ba'dina yashfi bihi saqimana yashfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala an bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang yang mengeluh, ia memberitahukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam sesuatu, atau maksudnya rasa sakit ya, atau mungkin ada tempat yang bernanah atau luka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan jari beliau demikian. Bagaimana dengan jari beliau demikian? Disifati oleh Sufyan ibn Uyainah, yaitu jari beliau kemudian diletakkan al-ard di tanah, thumma rafa'ah. Kemudian beliau angkat setelah meletakkannya di tanah, waqala bismillah. Waqala bismillah. Turbatu ardina, ya tanah negeri kita, biriqati ba'dina, dengan perik, yaitu ludah, ya, dalam menjampi sebagian kita, yashfa bihi saqimuna, lalu kemudian sembuh orang yang sakit di tengah-tengah kami, biizni rabbina, dengan izin dari Rabb kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ai membacakan doa barakallahu fikum terhadap orang yang mengeluh, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wahid fi al-mujtama, barakallahu fikum. Dia senang menjampi. Menjampi, barakallahu fi. Dia itu kalau ada orang kelahiran, ya, datangkan tempat dia mencari air. Karena memang di daerah kita, barakallahu fikum, yang namanya leak, Pak Faisal namanya. Leak ya, bahasa Indonesia. Apa bahasa? Kenal leak ya? Leak. Hah? Kenal? Tahu leak? Hah? Hah? Ya sering datang kalau orang baru kelahiran atau sakit atau sudah. Iya. Jadi orang ini sering didatangi oleh orang untuk minta dijampikan airnya. Lalu barakallahu fikum dikelilingi rumah tempat yang sakit atau yang melahirkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Masya Allah. Iya. Tapi ketika dikoreksi, kita koreksi apati yang dibaca. Barakallahu fikum. Ya bacaan dia sendiri. Ya mungkin waktu itu apa Ustaz Imran yang nanya ke dia apa yang dibaca, dan saya suruh untuk menghentikan Waktu itu apa yang dibaca? Suruh menggantinya. Ya, ruqyah barakallahu fiik. Dengan ya doa-doa atau ayat-ayat Al-Qur'an. Subhanallah, sampai pada hari ini. Setelah dia ganti dengan apa namanya? Ayat Al-Qur'an yang dibaca Al-Fatihah, Masya Allah, mandi juga barakallahu fikum untuk memberikan penjagaan dan perlindungan, sampai sekarang tetap didatangi orang itu untuk mencari. Ya, dia tidak mengambil upah, cuma minta orang karena dia tahu barakallahu fikum punya demikian. Ya, tapi alhamdulillah di masa-masa kalau dulu di masa kecilnya kita yang namanya itu luar biasa. Ya, benar-benar banyak sekali. Tapi sekarang sudah, ya wallahu alam, sudah banyak yang meninggal dunia orang-orang itu. Ya, tidak banyak punya keturunan, artinya ilmunya kemudian apakah tidak diturunkan. Sehingga kita tidak menemukan lagi di kampung hal-hal yang seperti kita temukan dulu barakallahu fikum di masa-masa kecilnya kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, artinya bahwa ternyata Al-Fatihah itu bisa, ya, ayat-ayat bisa untuk kita menjadi alat atau apa namanya, meruqyah siapapun, nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini barakallahu fikum, bisa kita untuk kemudian memberikan jampi kepada orang yang sakit, luka dengan contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi sahihain aidan anha radhiyallahu anha, masih dalam sahihain, sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan benteng perlindungan kepada sebagian keluarganya. Yamsahu biyadihil yumna wa yaqul, yamsah, beliau mengusap dengan tangan kanannya mengatakan, Allahumma rabban nas, ya Allah Rabbnya manusia, adhibil ba'sa, jauhkanlah, hilangkanlah penyakit, washfi antas syafi, berilah sembuhan, engkaulah zat pemberi kesembuhan. La syifa'a illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan engkau dari engkau. Syifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak akan lagi datang saqama penyakit. Wa fi sahihi Muslim an Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslama. Dalam sahih Imam Muslim dari Utsman Abil As radhiyallahu taala anhu bin Abil As, bahwa beliau memberitahukan, mengeluhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam rasa sakit yang beliau dapatkan di jasad beliau di saat beliau masuk ke dalam Islam. Beliau rasakan rasa sakit tersebut. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadika." Wa qul, kata beliau, letakkan tanganmu di atas yang sakit dari jasadmu, letakkan. Wa qul, katakan. Bismillahi thalata. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marrat. Katakan 7 kali. Katakan, ay, bacakan 7 kali. A'udhu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam, bacakan pada yang sakit itu, artinya letakkan tangan kananmu, tanganmu pada yang sakit itu, Lalu kemudian baca bismillah, bismillah, bismillah. Lalu kemudian membaca 3 kali, a'udhu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dengan kemahaagungan Allah dan kemahakuasanya Allah dari kejelekan apa yang aku dapatkan dan apa yang aku khawatirkan. Doa Jambi. Dan kita sering menemukan dan menjumpai diri kita tiba-tiba kok ada rasa sakit di jasadnya, di tubuhnya. Barakallahu fikum, dampak tahu dia penyebabnya. Coba baca apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menemukan anak kita, coba baca doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Barakallahu fikum, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu, artinya tentang kesempurnaan Islam. Sehingga tidak butuh kepada para dukun. Kita bisa melakukannya. Apalagi kita alhamdulillah telah diberikan petunjuk kepada akidah yang benar. Kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Ini hanya sebagai sebab. Kalau dulu sakit sedikit, mesti larinya ke dukun. Ya Ramadan. Ya apa ya? Dulu dibawa oleh orang tua, dimandikan di ini, di itu, dikasih ini, dikasih buah, berbagai macam. Subhanallah. Ternyata kita ahlus sunnati wal jamaah telah dititipkan oleh Rasul alaih salatu wassalam. Bagaimana kita mengobati barakallahu fikum apa yang kita rasakan dari penyakit? Pendek. Gampang kita untuk menghafalnya. Wa fi sunani an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam as-sunan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man 'ada maridan lam yahdur ajalu, barang siapa yang menjenguk orang sakit ya belum datang kematiannya, faqala indahu 7 marrat, lalu dia berkata di sisi si mayit itu, orang sakit itu, 7 kali, as'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka wa yu'afiyak illa afahullahu ta'ala, as'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka wa yu'afiyak, meminta kepada Allah. Aku meminta kepada Allah yang Maha Agung, Rabbnya Arsy yang Agung, agar meminta untuk menyembuhkan engkau dan memberikan kesehatan kepada engkau. Tiadalah hamba membaca seperti ini kecuali Allah akan sembuhkan biiznillah, dengan izin tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir yang kita ambil, wa fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, terakhir hadis di dalam fasal yang ke-24 dalam Sunan Abi Dawud dan Nasa'i dari Abu Darda, kata beliau, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, manishtaka minkum, barang siapa yang mengeluhkan di antara kalian, awishtaka akhun lah, atau mengeluh saudaranya, falyakul, maka katakanlah, Rabbunallah alladhi fis sama taqaddasasmuka amruka fis sama'i wal ar kama rahmatuka fis sama'i faj'al rahmataka fil ardi ighfir lana haubana wa khotayana anta rabbut tayyibin anzir rahmataka wa shifa'a shifa'an min shifa'ika ala hadal waja'i fayabra'u. Kata beliau, kalau mengeluh salah seorang dari kalian atau mengeluh saudara, maka hendaklah membaca Rabbuna Allah alladzi fis sama, Rabbku adalah Allah yang berada di langit, maha suci nama Engkau, urusan Engkau di langit dan di bumi, sebagaimana rahmat Engkau di langit, maka jadikanlah rahmat Engkau di bumi. Ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Engkau adalah Rabb orang-orang yang baik, Rabbit Thayyibin. Anzil, turunkanlah rahmat Engkau, kesembuhan dari kesembuhan-kesembuhan Engkau atas penyakit ini. Tiadalah hamba membacanya, fayabra, lalu kemudian dia sembuh. Namun ada catatan penting dalam riwayat Abu Dawud, terdapat di dalam sanadnya Ziyadah ibnu Muhammad al-Ansari, wa huwa munkarul hadith, dalam riwayat al-Imam Abu Dawud. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, dalam riwayat Imam An-Nasai. Baik, ini terakhir, barakallahu fikum. Lalu insyaAllah setelah kita menyelesaikan risalah atau kitabnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita akan kembali kepada durus-durus yang kita telah buka sebelum kita ditimpa oleh wabah ini. Biiznillah, insyaAllah. Tapi kita akan selesaikan ya insyaAllah sedikit lagi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.